Gila Bisnis, baru-baru ini saya berseminar di sebuah bank yang terkenal dan saya bercerita tentang pengalaman saya di mana saya sering mengirimkan SMS kepada orang setiap Lebaran, Tahun Baru, dan lain-lain untuk menjaga network kita. Dan teman saya ini bilang sama saya, Pak Tanadi, saya ngundang Bapak itu juga sebenarnya karena SMS Bapak. Jadi saya lama tahu Bapak, pengen bikin acara dengan Pak Tanadi, tapi saya lupa karena handphone saya pernah hilang, sehingga saya tidak punya data Bapak. Tiba-tiba Pak San SMS saya kebetulan terima, saya dapat lagi nomor Bapak, saya rekam, sehingga akhirnya seminar hari ini pun sebenarnya karena SMS itu. Nah, Mitra Bisnis, saya ingin mengajarkan kepada Anda untuk menjaga network Anda. Dulu saya sering melakukan ini dengan email. Jadi setiap 4-5 bulan sekali, setahun 3 kali kira-kira, saya membuat email cerita tentang kehidupan saya terakhir ini, tentang keadaan, tentang pandangan saya akan dunia bisnis, tentang hal-hal yang menarik, cukup panjang, dan saya kirim ke semua teman saya yang ada di email saya. Nah, kebiasaan beremail agak tergantikan oleh SMS sekarang, sehingga saya sering meng-SMS orang pada hari-hari besar, hari-hari tertentu. Saya ingin menghimbau Anda, tidak hanya pada hari besar, Lebaran, Tahun Baru, Natal aja Anda bisa meng-SMS kepada orang. Cobalah bikin SMS cerita Anda yang singkat tentang kehidupan Anda selama setahun ini. Pernah apa saja, ya sudah apa saja, baru dipromosikan atau apa. Dan kirimkan kepada teman-teman Anda sebanyak mungkin. Apa yang terjadi? Teman Anda akan selalu ingat Anda, terinform tentang kehidupan Anda. Sehingga kalau dia mencari sesuatu bisnis, mencari seorang partner, mencari teman, mau connect dengan orang, ada opportunity besar. Dia bisa tahu SMS Anda dan mengakses kepada Anda. Dengan mengupdate mereka, Anda membuat keuntungan karena Anda menjadi lebih diingat oleh orang lain. Mitra Bisnis, hal-hal kecil seperti ini kadang akan menopang dan menunjang kesuksesan Anda. Yang kalau Anda lakukan secara rutin dan berkelanjutan, akan membuat Anda menjadi orang yang lebih mempunyai hoki besar, lebih mempunyai keberuntungan yang besar, yang sebenarnya hanyalah sebuah mekanisme yang Anda lakukan dengan baik dan berurutan, sehingga menghasilkan keberuntungan yang lebih dalam kehidupan Anda. Mitra Bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.